Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala: باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه. باب دليل atas najisnya kencing. Bab atas dalil atau bab menjelaskan tentang dalil atas kencing itu najis. Kenajisan kencing. Atas kenajisan kencing dan wajibnya untuk membersihkan darinya. Bab dalil atas kenajisan kencing dan wajibnya bersuci darinya. Dalam buku dan ada syarahnya yang biasa kita pakai itu 675 dari kitab Matan Al-Had apa Sahih Muslim ya, cetakan Darussalam itu nomor 677. Nomor babnya 34. Nomor hadisnya 677. Wa haddatsana Abu Sa'id Al-Ashaj wa Abu Quraib Muhammad ibn Ala wa Ishaq ibn Ibrahim qala Ishaq akhbarana wa qala al-akharan haddatsana يعني حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش قال سمعت مجاهدا يحدث عن طاووس عن ابن عباس قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال أما إنهما أما إنهما ليعذبان أما bukan أما أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر وكان لا يستتر من بوله قال فدعا بعسيب رطب فشقه باثنين ثم غرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا ثم قال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا dari dengan sanadnya kepada Ibnu Abbas bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qabrain. Nabi atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati dua buah kuburan. Tidak ditunjukkan kuburan siapa. Dua buah kuburan. Faqal, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ama innahuma la yu'adzabani." Ketahuilah, sesungguhnya keduanya sungguh sedang diazab. Ucapan sedang ini karena dia adalah fi'il mudhari. Wa ma yu'adzabani fi kabirin. Keduanya tidak diazab di dalam masalah besar. Nanti kita jelaskan. Amma ahaduhuma, adapun salah seorang di antara keduanya, fakana yamshi bin namimah, dia dahulu berjalan dengan membawa namimah, yakni suka menebar fitnah. Ini hati-hati mengadu domba. Namimah ini apa ini? Namimah itu adalah hakikatuha, hakikatnya naqlul kalamin nasi ba'dahum ila ba'din ala wad ala jihatil fasad, yaitu menukilkan perkataan manusia, sebagian perkataan sebagian mereka ke sebagian yang lain. Dengar berita di sini, diinformasikan ke sini. Ala jihatil fasad, fi ala jihatil fasad, dalam bentuk merusak. Dalam bentuk merusak atau dalam tujuan untuk merusak. Terkadang ada orang yang tidak punya niat merusak tapi sikapnya merusak. Ya. Kadang-kadang untuk mempertanyakan. Tapi dalam mempertanyakan menyebarkan. Tidak ada urusannya tapi ikut-ikut masuk. Ini adalah namimah. Ngomong sini belum, ngomong sini belum, ngomong sini belum. Akhirnya orang akan diadu. Walaupun tidak ada niat adu di pertama, tapi karena dia sudah menembarkan fitnah, akhirnya orang sudah bersuzon kepada yang menjadi objek. Ini namanya namimah. Atau juga diterjemahkan kadang-kadang terjemahan lepas, mengadu domba. Atau juga menebarkan fitnah. Yakni permasalahan tidak ada tapi muncul. Ya. Ini orang yang suka menyebarkan informasi seperti ini atau fitnah atau apa namanya namimah ini, maka dia terancam mendapatkan azab kubur. Maka kalau seandainya mungkin pernah kita melakukan, segera kita bertobat. Enggak ada urusan kita, ngapain kita ngurus? Kalau kita ikut di dalam permasalahan itu, malahan merusak. Tapi kalau memang ada niat kita untuk merusak, ini lebih berbahaya lagi. Merusak nama baik orang, apapun namanya, tujuannya, terkadang ada tujuannya untuk kepentingan umat, kepentingan umum, dakwah, mencari kebenaran. Baik, kita lanjutkan. Wa ammal akhar, adapun yang lain, fakana la yastatiru min baulihi, dia tidak bersih dari kencingnya. Yastatir, yastatir itu menutup, tidak menutup dari kencingnya. Qal, Ibn Abbas mengatakan, fada'a bi'asibin ratbin, Nabi meminta untuk didatangkan pelapah kurma yang basah. Asibin itu adalah ghusl al-ghusl. Fashaqqahu bithnain, lalu Nabi belah menjadi dua. Summa gharasa ala hadha wahidan, wa ala hadha wahidan. Sudah menjadi dua, lalu Nabi menancapkannya ke yang di sini satu, yang satu lagi satu. Summa qala, lalu Nabi mengatakan, la'allahu an yukhaffafa 'anhuma ma lam yaybasa, semoga diringankan dari mereka azab ini selama belum kering. Hadis 678. Wahaddathanihi Ahmad ibn Yusuf al-Azdi qala haddathana Mu'alla ibn Asad qala haddathana Abdul Wahid an Sulaiman al-A'mash bihadha al-Isnad غير أنه قال وكان الآخر لا يستنزه عن البول أو من البول. Dalam sanad yang lain disebutkan, yakni tapi ngumpul dia dengan sanadnya Amsh, tetap kepada Ibn Abbas, bahwa ada perbedaan lafaz. Wa kana al-akhar, yang lain itu, la yastanzihu 'anil bawl. Yastanzih, membersihkan. Dia tidak membersihkan 'anil bawl, 'anil bawl, dari kencing. Wa mi'au minal bawl, atau dari kencing. Nah, ini bedanya an dengan min. Apa bedanya ini? Kalau seandainya dari an, berarti menjauh. Yani dia tidak membersihkan dirinya, pakaiannya tidak menjauh dari kencing. Kalau minal bawl, berarti dia tidak beristinja. Ya. Kalau yang pertama, dia tidak perhatikan sehingga pakaiannya, badannya kena kencing. Kalau yang kedua, dia tidak beristinja. Baik. Imam Nawawi mengatakan dalam syarahnya, Jadi telah kita sebutkan makna dari namimah, wa amman namimah fa haqiqatuha naqlul kalamin nasi ba'dahum ila ba'd ala jihati al-ifsad. Waqad taqaddama fi bab ghalz tahrim an-namimah min kitab al-iman bayanuha wadihan mustaqsin. Bahwa makna dari namimah hakikatnya adalah memindahkan perkataan manusia sebagian kepada sebagian yang lain dalam bentuk merusak. Hati-hati kita menyimpulkan perkataan. Walaupun yang dinukilkan itu betul-betul perkataannya. Ya? Betul-betul mengatakan begini. Tapi kita menukilkan kepada orang untuk taharus. Yakni untuk memprovokasi. Untuk memunculkan, menjadikan mereka saling bermusuhan. Menebarkan isu. Memang perkataan dia. Misalkan dia duduk dari si A. Si A, waktu dia duduk dengan si A, membicarakan si B. Yang tadinya gak ada permasalahan. Gak ada. Tenang-tenang aja dalam permukaan. Gak ada permasalahan antara A dengan B. Mungkin boleh jadi ada satu sikap B yang kurang berkenan oleh si A. Karena kita dianggapnya adalah orang yang dipercaya. Apalagi Al-Jalis Amin. Orang tempat kita duduk atau teman duduk itu adalah dipercaya, amanah. Jadi orang curhat dengan kita, orang bicara dengan kita, itu menunjukkan bahwasanya kita dipercayai. Dipercayai itu apa? Untuk menjaga rahasianya. Enggak boleh kita sebarkan. Lalu membicarakan tentang si B. Ketemu si B di jalan. Ya. Lalu sini. Tadi saya ke rumahnya si A. Waduh. Ya. Enggak lama telingamu namanya. Memprovokasi. Ya apa itu apa? Dia betul-betul serius membicarakan ente ini. Ya. Bicarakan begini-begini apa betul lah antum seperti itu. Ini saya mau tabayun. Nah. Dalilnya untuk tabayun. Ya. Entah apa-apa urusannya Anda dengan dia. Tidak perlu tabayun. Lebih baik yang pertama kita tenangkan aja. Tapi ketika kita sudah membicarakan itu, apa betul iya mau dia ngomong? Iya betul, saya mau pengen tabayun aja dengan antum. Oh pantas lah ya. Bukan, ya memang akhir-akhir ini sikapnya enggak baik dengan saya seperti ini. Sudah, yang tadinya hanya baru asumsi, gara-gara kita menukilkan perkataan A kepada B, terjadilah kebakaran yang besar. Dalilnya apa tadi? Dalilnya tabayun. Apa urusan kita dalam urusan? Kalau seandainya kita diam aja, kita simpan, ya udah, mungkin gak benar. Sudah. Enggak akan bergejolak, tidak akan saling menuduh antara A dengan B. Lalu si B, oh iya gitu, pantas lah saya juga begini, sebutkan lagi. Ya, ntar datang lagi dengan ke si A. Dengan dalil apa? Tabayun. Nah, ini berbahaya. Syaitan masuk dari situ. Nah, apa urusannya kita untuk bertabayun? Urusan kita itu urusannya apa gitu loh. Lalu gue bilang, oh si A, saya ketemu di jalan, saya mau pengen tabayun. Dia ngomong begini tentang ente, apa betul? Akhirnya cerita-cerita akhirnya pecah. Rusak hubungan antara A dengan B. Apalagi kalau disebarkan. Ya. Sudah terjadi nih. Ngomong dengan kawannya. Itu si A, si B itu lagi gak enak tuh. Lagi panas-panasan. Kenapa, apa permasalahannya? Oh begini, begini, begini, begini. Sudah. Ya. Menjadi ya, kacau balau jadi. Ini namimah menukilkan perkataan yang betul-betul dia tidak, buat-buat. Apalagi yang disebarkan itu adalah belum tahu ujung pangkalnya. Ambo danga A, danga B, danga musalaiku. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Iyyakum madzan. Jauhilah oleh kalian prasangka. Prasangka itu berarti menduga-duga. Asumsi-asumsi. Oh begini, oh pantaskan begini dia, oh iya bukan. Dia tidak jelas. Tapi hanya asumsi-asumsi. Lalu disebarkan. Ya. Apa kata Nabi? Fa inna dhanna akdzabul hadis. Prasangka adalah informasi yang paling bohong. Hadis pembicaraan. Pembicaranya paling bohong. Kenapa paling bohong? Yang bohong itu apa makna bohong? Bohong itu ada sesuatu yang tidak sesuai dengan realita. Dan ini sudah kita masuk kepada iftira, buht, yakni membuat-buat kebohongan. Maka jangan kita menjadi salah satu di antara pionernya yang tukang prajurit yang menyebarkan fitnah. Ya, ini sangat disukai oleh siapa? Jadi ada isu langsung sebarkan, jangan. Memang kita dihiasi oleh syaitan dengan tujuan apa? Mencari kebenaran, menjaga dakwah, ya, menjaga nama baik atau apalah namanya. Di syaitan biasanya masuk dari situ. Sementara kita bukan punya kapasitas untuk itu. Ya, hati-hati. Kalau sudah menjadi pionirnya dalam masalah ini, ini berbahaya. Ya, ujung tombak namimah. Suka menebarkan benih namimah. Yang kedua, wa amma qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam. Amma qaulun nabi, adapun perkataan nabi, la yastatiru min baulihi. Dia tidak menutup dari kencingnya. Faruya thalatha riwayat yastatiru bi ta'ayni natai musannataini wa yastanzihu bizza wa yastabri'u bil ba. Ada tiga riwayat. Yang pertama, tidak yastatir. Yang kedua, yastanzih. Yang ketiga, yastabri. Yastatir, menutup. Yastanzih, membersihkan. Yastabri, melepaskan diri. Bara'ah itu lepas. وهذه الثلاثة فإذا الثالثة في البخاري وغيره وكلها صحيحة ومعناها yang ketiga ini adalah di dalam riwayat Imam Bukhari semuanya sahih maknanya la yatajannabuhu wa yataharrazu minhu makna yastabri yaitu dia tidak menjauhi atau tidak jauh darinya atau tidak menjaga dirinya darinya, yakni dari kencing. Ya, maka mungkin dia kencing, dia tidak perhatikan badannya kena, kainnya kena. Orang yang melakukan yang seperti ini, maka bisa menjadi ya penyebab mendapatkan adab kubur. Wa amma qawluhu adapun sabda beliau sallallahu alaihi wasallam wa ma yu'adzabani fi kabirin keduanya tidak azab di dalam masalah besar yakni dia mengatakan dalam masalah dosa besar faqad ja'a fi riwayat al-Bukhari datang dari riwayat Bukhari wa ma yu'adzabani fi kabirin wa innahu lakabirun kana ahaduhuma la yastatir la yastatiru min Allah tidaklah keduanya diazab dalam masalah besar dan sungguh dia sungguh masalah besar baik. Jadi di sini ada disebutkan wa ma yu'adzabani fi kabir, tapi dalam sahih Bukhari disebutkan innahu lakabir. Wa innahu lakabir, sungguh dia adalah yang besar. Ulama memberikan pentakwilan atau penafsiran dalam dua tafsiran. Yang pertama, annahuma ahaduhuma annahu laysa bikabir fi za'mihima bahwa perbuatan itu yaitu perbuatan kencing yang tidak dia membersihkan dirinya dari kencing bahwa itu bukan permasalahan besar menurut mereka ya karena mereka anggap sepele aja ya. Sehingga ada yang kencing tidak istinja. Kan suatu hal yang biasa. Apa kencing aja sedikit gitu. Ya. Dianggapnya satu hal yang remeh. Wa innahu lakabir. Sungguh dia adalah yang besar tuh permasalahan gitu. Wa tsani yang kedua katakan annahu laysa bikabirin. Tarkuhu alaihima bahwa dia ada bukan permasalahan yang permasalahan besar meninggalkannya menurut mereka ini satu hal yang diringan sepele baik ada lagi takwilnya yang ketiga ay laysa bi akbar kabair dia bukan dari dosa-dosa besar yang paling besar فعلى هذا يكون المراد بهذا الزجر والتحذير لغيرهما أي لا يتوهم أحد أن التعذير لا يكون إلا في أكبر الكبائر الموبقات فإنه يكون في غيرها dengan demikian ini adalah peringatan kepada yang lain bahwa jangan seseorang menganggap bahwa azab itu datang dari dosa-dosa besar saja tapi juga terjadi pada dosa-dosa yang lain Ya. Kalau misalkan syirik, zina, riba, sudah jelas. Itu adalah sebab mubiqah. 7 dosa-dosa besar. Imam Adz-Dzahabi mengumpulkan ada 70 dosa-dosa besar. Nah sekarang kalau kita lihat, ini suatu hal yang ya, yang ringan rasanya. Tetapi ini juga mendatangkan azab. Kenapa keduanya dianggap besar? Wa innahu lakabir, kata Nabi. Sungguh dia adalah perbuatan yang besar. Karena yang pertama, anna adama al-tanazzuhi minal bauli yalzamu minnu butlan shalah. Karena tidak membersihkan diri dari kencing, berkonsekuensi batalnya sholat. Baik dia tidak beristinja, berarti masih punya hadas. Atau yang kedua, dia beristinja tapi tidak menjaga badan dan pakaiannya dari kencing. Ketika dia sholat, batal sholatnya. Karena salah satu syarat dari syarat sholat adalah sucinya pakaian, badan, dan tempat dari najis. Batal sholatnya. Ya. Jadi, perkara yang kecil tapi berakibatkan besar. Saya pernah melihat ada, ini bagus, iklan Jepang bikin iklan tentang kebersihan, ya, sampah. Gara-gara sepele hancur gedung besar. Apa itu? Ini gara-gara orang membuang botol sembarangan di jalan. Dibuangnya di jalan, pas datang mobil menginjak ujungnya. Lalu karena menginjak ujungnya, maka botol itu terbang, dia kena kaca rumah orang, pecah. Karena ini pecah, ini orang punya rumah marah, dia dianggapnya ada orang yang melempar, diambil lagi botol tadi, dilemparkannya lagi. Kena pot, potnya jatuh menggelinding-gelinding-gelinding, ya, lalu kena apa gitu loh, ya, kena ban mobil atau apa, ban mobil mutar, jalan dia sendiri, ya, kena tangga orang PLN. Lagi memperbaiki listrik, jatuh, ya. Dia jatuh dari tangganya, kena gulungan kabel yang besar itu, kan semakin gede, ya, ya. Muter dia, muter, masuk ke gardu, ya, ini hancur gardu itu, karena listriknya hancur, maka aliran di aliran listriknya kantor-kantor kena kebakar, ya, sampai gedung pun ada yang hancur gara-gara karena kebakar dan meledak. Ini gara-gara apa? Gara-gara botol satu. Nah, dia akan berentet. Kalau kita lihat ini, ya paling kecil itu anggap remeh kencingnya, ya. Setelah itu mengakibatkan sholatnya tidak sah. Baik, begitu juga yang kedua. Ya. Fatarku kabiratun bila syak. Ya, meninggalkan tidak, ya, meninggal atau tidak membersihkan diri dari kencing. Tentu ini adalah permasalahan yang besar. Tidak diragukan lagi. Yang kedua, wa al-mashyu bin namimah. Ini menebarkan namimah tadi, informasi, menukilkan perkataan seorang kepada orang lain dalam bentuk merusak. Juga sebenarnya hal yang sepele tapi akibatnya besar. Hanya mendengar informasi, masa saya menginformasikan yang benar kok, saya tidak saya tambah dan tidak saya kurangi, betul kok, hal gitu. Tapi akibatnya apa? Akibatnya boleh jadi orang itu mereka saling membenci. Ya. Apalagi kalau fitnah. Fitnah akibatnya sangat berbahaya. Bukankah terbunuhnya Utsman bin Affan? Nah, akibat dari fitnah. Ya, Abdullah bin Ubay bin Abdullah bin Sabah, dia memprovokasi, menebarkan isu, dituduh-tuduh macam-macam, disebarkan kemana-mana. Jangankan yayasan yang akan tumbang, khalifah terbunuh. Itu gara-gara apa? Namimah dan fitnah. Hati-hati, jangan anggap itu sepele. Tapi itu sangat berbahaya sekali. Nah, wasayu bis fasad min aqbahil qabaih. Menebarkan kerusakan. Ya. Tadi kita lihat kadang-kadang memang kita tidak merasa kita merusak. Wa idza qila lahu la tufsidu fil ardh. Qalu innama nahnu muslihun ala innahumul mufsidun walakin la yashurun. Ini sifat orang munafik. Ketika dikatakan kepada orang munafik itu, jangan kamu membuat kerusakan di permukaan bumi, dia katakan, enggak, kami hanya untuk memperbaiki. Ya, untuk memperbaiki. Innama nahnu muslihun, orang-orang memperbaiki. Karena sayang, karena begini dan yang lainnya. Ya, tapi kelihatan caranya dan yang lain. Ala innahum humul mufsidun, walakin la yashurun. Ketahuilah sesungguhnya dia adalah orang-orang yang merusak, tapi mereka tidak sadar. Kenapa? Karena dia diselubungi oleh syubhat. Syubhatnya dari syaitan apa? Perbaikan. Atau tadi tabayyun. Ya. Atau dalam rangka ini dan rangka itu. Dan yang lainnya. Maka menebarkan kerusakan ini adalah aqbahul qabaih. Kejelekan yang paling jelek. Ya, kejelekan yang paling jelek. La siyama ma'a qawlihi kana yamshi. Apalagi dengan sabda Nabi, kana adalah dia, yamshi berjalan, bilafzi kana, dengan ungkapan kan, allati lihalati mustamirrah ghaliban. Kalau seandainya ada perkataan kana begini, ya, maka mengungkapkan ini adalah suatu kebiasaan yang terus menerus biasa menebarkan, ya, kerusakan. Maka oleh karena itu kita harus menjaga diri kita dari keduanya ini, ya. Harus kita menjaga diri kita dari keduanya supaya jangan menjadi seorang merusak. Ya. Adapun meletakkan Nabi sallallahu alaihi wasallam amma wad'uhu sallallahu alaihi wasallam jaridataini 'ala al-qabr. Adapun Nabi meletakkan kedua pelepah kurma tadi. Ulama mengatakan mahmurun ala annahu sa'ala syafa'ata lahuma. Ini dipahami bahwasanya Nabi meminta syafaat, memohon kepada Allah untuk mereka berdua agar diringankan kondisinya. Faujibat syafa'atuhu, maka syafaat Nabi dipenuhi oleh Allah. Ya. Bitakhfifi anhuma ila ayyi basa. Diringankan bagi mereka azabnya selama belum kering. Ya, ada waktunya. Jadi dipahami bahwasanya Nabi berdoa kepada Allah untuk diringankan azab mereka selama masih basah. Tapi kalau sudah kering sudah berhenti, ya. Waqad dzakar Muslim rahimahullah taala fi akhir kitab fi hadits at-tawil hadits Jabir bin fi sahab al-qabrain. Faujibat syafa'ati an yarfa'a dzalika 'anhuma ma dama al-qadibani ratban. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dipenuhi permintaanku agar diangkat dari mereka selama kedua batang ini masih basah. Waktu itu ada mengatakan yuhtamal annahu kana yad'u lahum tilkal muddah. Yani Nabi mendoakan mereka berdua ini selama masa barang itu masih basah. وقيل لقومهما يسبحان ما دام رطبين وليس لليابس تسبيح. Ada yang mengatakan bahwa pelepah kurma ini bertasbih ya, selama dia masih basah. Tapi kalau sudah kering berarti mati. Ya, enggak ada lagi tasbih. Ya. Ini adalah kebanyakan wa hadza madzhabu katsirin aw akthar min al mufassirin fi qouli ta'ala wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Ini adalah mazhab kebanyakan ahli tafsir yang mengatakan tidak ada sesuatu kecuali semuanya bertasbih. Ya. Baik. Maka kemudian ada yang mengatakan Imam Nawawi di sini disebutkan wa istahabbul ulama istahabbal ulama qira'atul Qur'an indal qabr li hadzal hadis. Ya, sebagian pendapat ulama dianjurkan baca Al-Qur'an ya di kuburan berdasarkan hadis ini. Dari mana ngambilnya ini? Kok hadis ini bisa dijadikan sebagian ulama boleh membaca Al-Qur'an, dianjurkan membaca Al-Qur'an di kuburan? Ya. Karena jika kana yurja takhfif bi tasbih jarid, kalau seandainya diharapkan keringanan azab dengan bertasbihnya pelapah kurma, fatilawatul Qur'ani aula, maka tentu membaca Al-Qur'an lebih utama. Wallahu a'lam. Ini disebutkan Imam Nawawi. Akan tapi bagaimana sebenarnya ini? Sebenarnya pertama di dalam ibadah tidak boleh mengkiaskan. Ini dari perkataan Imam Syafi'i. Tidak ada kias dalam ibadah. Karena dalam ibadah adalah tauqifiyah. Yani membatasi diri sesuai dengan dalil yang datang. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumah-rumah kalian itu kuburan. Fa innal baita alladhi yuqra'u fiha al-baqara yanfiru minhu syaitan. Sesungguhnya rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah, syaitan lari dari rumah itu. Maka di sini kita bisa memahami rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran di dalam rumah itu, berarti menjadikan rumah itu seperti kuburan. Berarti kuburan bukan tempat membaca Al-Quran. Ya, kuburan tempat bukan tempat membaca Al-Quran. Karena rumah yang tidak membacakan Al-Quran sudah seperti menjadikan kuburan. Nah, maka tidak ada dalil yang menganjurkan kita untuk membaca Al-Quran di kuburan. Kalau seandainya itu adalah suatu hal yang baik, tentu telah dijelaskan oleh Nabi. Apalagi Nabi ya, menginginkan kebaikan untuk umatnya. Tapi Nabi tidak ada menyebutkan. Permasalahan dua orang tadi itu adalah permasalahan bersifat kasus. Dan Nabi mengetahui yang lain, yang berdasarkan informasi dari Allah. Ya, manusia tidak tahu yang dalam, tapi Nabi, karena Allah memberitahukan. Ya, alimul ghaibi fala yadhu ala ghaibi ahad, ya, illa man yattaba ar-rasul, kecuali orang yang diridai Allah dari rasulnya. Kemudian waqad dzakara al-Bukhari fi sahih anna Buraidah ibn Husayb al-Aslami as-Sahabi radhiyallahu ta'ala an awsa an yaj'ala fi qabrihi jaridatan. Dalam sahih Bukhari, Buraidah bin Husayn al-Aslami sahabi mewasiatkan supaya dibuatkan di atas kuburannya dua pelapah kurma. Wa fi annahu radhiyallahu ta'ala an tabaraka bi fi'li mithl fi'l an-nabi. Maka dalam hal ini dia mencari berkah dengan perbuatan seperti perbuatan Nabi. Waqad ankara Khattabi ma yaf'alu an-nasu 'ala qubur bil akhwas wa nahwu mutaalliqin bi hadzal hadis. Imam Khattabi mengingkari apa yang dilakukan oleh manusia yang mereka membuat di kuburannya, ya, berdasarkan hadis ini. Wa qala la asla lahu wa la wajha lahu. Dikatakan tidak ada asal usulnya, ya. Apalagi seperti yang kita ditanamin pohon, kan basah terus itu. Baik, jadi tidak ada. Ulama mengatakan ya, pembahasannya meletakkan pelepah kurma ini, apakah ini dianjurkan setiap kuburan atau tidak? Hukumnya tidak. Ini adalah kasus. Nabi tahu apa yang terjadi di dalam. Maka ini tidak bisa dikiaskan. Karena kalau itu adalah disunatkan untuk setiap kuburan, tentu telah dilakukan oleh Nabi kepada kuburan yang lain. Dan tentu para sahabat juga telah melakukannya. Nah, karena memang di masyarakat kita juga menaruh kelapa yang muda di atas kuburan itu. Saya tidak tahu di sini, tapi di kampung saya ada melakukan begitu. Ya. Jadi anggapannya bahwasanya ini juga bisa meringankan orang dalam. Tapi ini tidak ada, ya, tidak bisa dikiaskan. Dan para sahabat yang meninggal pada zaman Nabi tidak ada lakukan Nabi seperti itu. Di dalam hadis ini terdapat beberapa kesimpulan, diantaranya adalah menetapkan adanya azab kubur. Ya, adanya azab kubur. Wa huwa madzhabu ahlil haq. Ini adalah pendapat ahlul haq, orang-orang yang benar, yakni pendapat yang benar. Khilaful Mu'tazilah. Berbeda dengan pemahaman Mu'tazilah. Mu'tazilah yang mengingkari adanya azab kubur. Ya. Wa fihi di dalam hadis ini juga najasatul abwali liriwayat tsaniyati la istanzi min al-dhuhur. Hadis ini juga menunjukkan kenajisan kencing berdasarkan riwayat yang kedua yang mengatakan la istanzih, dia tidak mensucikan dari kencing. Wa fihi ghalbu tahrimin namimah. Dalam hadis ini keharaman yang berat terhadap namimah. Ya, ini namimah adalah dosa yang sangat ya haram yang sangat besar karena mengakibatkan hal yang sangat fatal. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita masuk ke dalam pembahasan Kitabul Haid. Ya, walaupun yang hadir di depan kita adalah laki-laki, tapi sangat perlu laki-laki harus tahu juga dengan masalah haid. Ya. Karena insyaallah yang sudah punya istri atau yang belum akan punya. Allah taala alim sallallahu Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.